التي ينطق بها، وأنها في نفس الوقت خطورة من حاربها، خطورة مصير من حاربها في الدنيا والآخرة. والقرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس يتكلم عن هذه الكلمة، عن معناها وعن مقتضاها وعن مصير من تعلمها وتمسك بها وعن مصير من خالفها وعاد أهلها. فلا بد الإنسان المسلم أن يعلم أن هذه الكلمة وأن الإسلام هو التوحيد، أن الإسلام هو التوحيد. ولما تقول أنا مسلم يعني موحد، أي أنني لا أعبد إلا الله، لا أعبد شجر ولا حجر ولا شمس ولا بقر ولا قمر ولا أي مخلوق من هذه المخلوقات الباطلة. وكثير من الناس ضلوا، وقد تحقق قسم إبليس عندما قال لله سبحانه وتعالى الحوار الذي بين الله وبين إبليس، قال لأقوينهم أجمعين. ثم قال إبليس إلا عبادك منهم المخلصين. لابد أن تتعلم وتعرف من هم العباد ومن هم البشر الذي لا يقدر عليهم إبليس، وليس لإبليس سبيل عليهم. فلا بد أن تتعلم الليل والنهار هذه الكلمة، لأنك خلقت من أجلها، وقد ضيعها الكثير من المسلمين. وهذه الكلمة هي قوة المسلمين، هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي سر قوة المسلمين. والكثير كما قلنا آنفا يقول هذه الكلمة قولا لا يكتفي بالقول، إنما قول واعتقاد وعمل. لا بد أن تقول هذه الكلمة وتعتقد بما تقتضيه هذه الكلمة، ولا يكون الاعتقاد إلا بالعلم، لا يكون. فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر يفيد الوجوب، قد أمرك الله بأن تتعلم هذه الكلمة، أمر إلهي وأمر رباني بتعلم لعباده، أمرهم أن يتعلمون هذه الكلمة لأن هي سر قوتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan di awal dari muqaddimah, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan adapun pembicaraan atau materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Ini adalah materi yang sangat agung, ceramah yang sangat agung, agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab materi ini kaitannya dengan tauhid, agungnya tauhid, bahaya dari kesyirikan, dan Allah Ta'ala mengutus para rasul, menurunkan Alkitab, menciptakan manusia, dan mencipta segala sesuatu karena tauhid ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mencipta segala sesuatu dengan sebab kalimat ini, yaitu kalimat tauhid. Ya, karena pentingnya perkara ini, agungnya perkara ini, dan bahaya dari kesyirikan yang berlawanan dengan tauhid, maka kami ingin menjelaskan, kami ingin berbicara tentang perkara ini, sebab banyak di antara manusia, banyak dari kalangan manusia yang jahil, tidak mengetahui la ilaha illallah, bahkan memusuhi la ilaha illallah, atau bahkan bisa jadi mengucapkannya tapi tidak memahami apa yang dia ucapkan, tidak mengetahui apa yang dia ucapkan dari kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat tersebut adalah kalimat yang dia ucapkan sendiri, ya, tapi tidak memahami kandungannya, maknanya, dan tidak memahami bahaya dari lawan dari tauhid tersebut. Bahaya dari memerangi tauhid, memerangi Al-Quran. Caranya, banyak di antara manusia yang berbicara tentang hal ini, tapi tidak memahami maknanya, kandungannya. Karenanya penting untuk kita berpegang teguh dengan tauhid ini, dan menjauhkan dari segala yang menyelisihi dari tauhid tersebut. Kemudian boleh mengatakan bahwa harus dipahami bahwa Islam adalah tauhid. Tauhid itulah Islam, itulah agama kita yang dibangun di atas kalimat tauhid ini. Dan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta segala sesuatu karena perkara ini. Kita diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan beribadah kepada pepohonan, kepada bebatuan, tidak pula kepada matahari, tidak pula kepada bulan, tapi kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sembahan-sembahan yang batil. Dan banyak di antara manusia yang sesat dalam masalah ini, tidak memahami hal ini, dan dengannya ketika mereka tidak memahami hal ini, maka ini terwujud dari sumpah iblis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dari ucapan iblis, la ubuyannahum ajma'in. Iblis bersumpah, sungguh saya akan menyesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan kepada mereka. Maka harus seorang hamba memahami dari tauhid tersebut, memahami dari tauhid ini agar iblis tidak mampu untuk menyesatkannya. Iblis tidak mampu untuk menyesatkannya. Maka belajarlah engkau dari kalimat tauhid ini sepanjang hari dan siang dan malam, sehingga engkau pun memahami kandungannya, beramal dengannya, dan ketahuilah bahwa kekuatan kaum muslimin itu berada di atas kekuatan kalimat tauhid. Kekuatan kaum muslimin berada di atas kekuatan terhadap kalimat tauhid. Banyak di antara manusia jika tidak memahami hal ini, maka dia tidak bermanfaat dengan hal tersebut, sebab tidak memahami kandungannya. Selain memahaminya, kemudian beramal dengan kandungan tauhid, i'tiqad, berkeyakinan dengan keharusannya, harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah, bahwa la ilaha illallah harus ada ilmu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, perintah untuk mengetahui, dan amar, perintah, ini menunjukkan kewajiban, wajib untuk mengetahui la ilaha illallah. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah rabbani, perintah yang datangnya dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini yang dengannya, kalimat yang menjadikan kekuatan terhadap kehidupan dunia kita, dan demikian pula kebaikan di akhirat kita. At-tauhid alladhi huwa la ilaha illa Allah, ay huwa la ma'budu bihaq. Hadhihi al-kalima ma'naha la ma'budu bihaq illa Allah, والله معناها هو الإله الحق ولا تطلق إلا على الله. لا إله إلا الله، ليس لا معبود إلا الله خطأ، ولا خالق إلا الله كما يقول الناس هذا خطأ آخر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه يحاج بها هؤلاء الذين جحدوا ألوهية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا هم يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، إنه خالق رازق ومحيي ومميت، ويقتدون بذلك. إذا ما الخلاف بين الرسل وأممهم وشعوبهم؟ الخلاف هو في توحيد الألوهية، الخلاف هو في توحيد الألوهية. لذلك كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء معجب. كانوا علماء، علماء بمعنى هذه الكلمة، خلاف بعض الجهلاء من المسلمين اليوم يقول هذه الكلمة ويعبد القبور ويدعو غير الله من الأموات. هؤلاء لما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذا كانت قريش من قبل على ملة إبراهيم، وهو الإسلام والتوحيد، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. كلمة الإسلام قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يبينه القرآن. من الذي سمانا مسلمين؟ إبراهيم عليه الصلاة، وهذا بصريح القرآن، وهذا بصريح القرآن أن الإسلام قديما، وهو التوحيد، وهو أن تعبد الله وحده ولا تعبد أحد سواه. ولذا فالإنسان الموحد يحمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. احمد الله كثيرا وسبحوه كثيرا واذكروه كثيرا، أن الله عز وجل فقهك في التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما دام الله والفقه معناه الفهم، التفقه هو الفهم الدقيق، فما دام الله وفقك لهؤلاء العلماء وطلاب العلم، وأنهم بينوا لك معنى هذا الدين ومعنى التوحيد الذي هو أصل هذا الدين، والذي هو أعظم واجب وفرض فرضه الله عليه، فاحمد الله. وهذا هو الحكمة التي خلق من أجلها الإنسان، وهو أن يعبد الله وحده التوحيد هو عبادة الله وحده، لأن الله سبحانه وتعالى هو الإله، هو الإله الحق الذي يستحق العبادة، هو الرب وهو الإله وبيده كل شيء، بخلاف هذه الآلهة الباطلة التي يعبدها أكثر البشر، أكثر البشر يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. حتى بعض المسلمين تجد يذهب إلى القبور في الشدائد، في الشدائد يذهب إلى الأموات، بسبب ماذا؟ بسبب الجهل بلا إله إلا الله، هو يقولها لكن لا لم يفهم معنى هذه الكلمة لأنه لم يتعلم، وهذا خطر عظيم. الله سبحانه وتعالى لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب لتبيننه للناس ولا تكتمونه؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسل أرسلهم الله ليعلم الناس ما يريد الله منهم. ولذلك لما معاذ كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله لا أعلم يا رسول. وهكذا أدب طالب العلم أن يقول لا أعلم فيما لا يعلم، لأن هذا الدين وحي من الله، والمسرع هو الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من أعظم الذنوب بعد الشرك هو التقول على الله بغير علم، وهو التقول على الله بغير علم. فقال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه. والأمر الثاني ألا يشركوا به شيئا، يعني أنه أمرين: عبادته وعدم الشرك به. لا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات، تعبد الله ولا تعبد أحد سواه، هذا هو التوحيد. لكن إذا عبدت الله وعبدت أحد سواه هذا هو الشرك، لأن أشركت معه غيره. ولذا يقول في الحديث القدسي: أنا أقنع شركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. Kemudian beliau mengatakan tauhid inilah yang disebutkan tentang la ilaha illallah, dan maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Inilah makna yang benar. Ini bukan maknanya bahwa tidak ada pencipta kecuali hanya Allah, ini bukan maknanya seperti ini. Adalah ini adalah makna yang salah. Tapi maknanya adalah tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian dari mereka ketika memahami dengan makna yang salah, justru mereka memerangi la ilaha illallah. Dan ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin: wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Ketika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka orang-orang musyrikin akan mengatakan Allah. Kalau begitu mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sehingga kalau pemahaman seperti ini belum memasukkan ke dalam tauhid. Dan perselisihan yang terjadi antara para rasul dengan umat-umat letaknya adalah pada tauhidul uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pada manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin mengatakan, karena memahami makna dari la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia ini Muhammad ingin menjadikan sembahan-sembahan dianggap bahwa dijadikan hanya satu sembahan. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya hal ini adalah betul-betul sesuatu yang sangat menakjubkan. Ini karena mereka memahami makna dari la ilaha illallah bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengucapkan hal ini. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang jahil terhadap makna la ilaha illallah. Kadang dia mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, namun bersamaan dengan itu dia sendiri menyembah dan beribadah kepada pekuburan. Beribadah kepada pekuburan. Dan ini berbeda. Adapun orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya hal ini adalah sesuatu yang menakjubkan kalau dijadikan sembahan-sembahan hanya satu saja. Maka Quraisy di masa dahulu, ini sebelumnya berada di atas millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama yang berada di atas tauhid. Itulah Islam. Allah katakan huwa sammakumul muslimin, dialah yang Allah namakan pada kalian sebagai al-muslimin. Maka kalimat ini, kalimat al-ikhlas, kalimat tauhid, ini sudah ada sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tegas dalam Al-Qur'an. Tegas dalam Al-Qur'an menjelaskan huwa sammakumul muslimin, dialah Allah yang menjadikan menamakan kalian sebagai kaum muslimin. Dikaranya beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jauhkan diri kalian dari kesyirikan. Manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Nikmat berada di atas tauhid. Nikmat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada engkau, memahamkan kepada engkau kalimat tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu bid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia paham dalam perkara agama. Fiqh maksudnya di sini, al-fiqh dalam hadis ini adalah al-fahmud daqiq, pemahaman yang dalam terhadap agama ini. Maka selama Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada engkau untuk mengilmui la ilaha illallah, memahami makna dari kalimatul ikhlas, memahami makna dari tauhid ini, yang mana tauhid ini adalah perkara yang mendasar dalam agama ini, maka harus diketahui bahwa kewajiban yang terbesar, perintah yang terbesar adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memahami hal ini, maka ini adalah nikmat yang sangat agung, hendaknya engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. terhadap nikmat ini. Dan hikmah diciptakannya manusia dan diciptakannya makhluk adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya tauhid, bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diibadahi, Dia adalah Rabb, penguasa, Dia adalah Al-Ilah, sembahan. Berbeda dengan sembahan-sembahan yang batin, sembahan-sembahan yang diibadahi oleh banyak dari manusia, banyak dari manusia, hingga sebagian dari kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan ini ketika mendapatkan dalam kehidupannya hal-hal yang gawat, darurat. Mereka datang ke kuburan untuk beribadah kepadanya, padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Dan yang menyebabkan hal ini adalah jahil terhadap la ilaha illallah. Dia tidak mengetahui la ilaha illallah karena tidak mempelajari. Karena tidak mempelajari la ilaha illallah. Dan ini adalah bahaya yang sangat besar sekali. Bahaya yang sangat besar sekali. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada beliau, "Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Agar engkau wahai Nabi Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balligh ma unzila ilaika min rabbik." Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. "Wa illam taf'al fama ballaghta risalata." Jika engkau tidak melakukannya, tidak menyampaikan kepada manusia, maka engkau belum menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul adalah al-muballigh, adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ditanya, "Atadiri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apakah engkau mengetahui hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan ini adab dari talibul ilm, adab dari penuntut ilmu adalah mengatakan bahwa saya tidak tahu pada perkara yang dia tidak mengetahuinya. Dia tidak mengetahuinya, sebab agama ini, agama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mensyariatkan adalah Allah ya Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kau berhenti pada perkara yang tidak ada ilmu terhadapnya. Perkara yang tidak ada ilmu terhadapnya. Maka berbicara pada perkara yang seorang tidak punya ilmu terhadapnya, ini adalah termasuk dari sebesar-besar kezaliman. Berbicara tanpa ilmu. Kemudian beliau mengatakan bahwa hendaknya manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun. Ibadah hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau memperbaiki hal ini, maka itu adalah kebaikan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi bahwa saya, kata Allah, saya berlepas, merasa cukup dari kesyirikan orang-orang yang melakukan dari perbuatan kesyirikan tersebut. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka saya meninggalkannya dan meninggalkan kesyirikannya. فنحن في اختبار الخالق. الخالق هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ومن أفضل الأعمال الذي هو التوحيد. لا بد أن يتعلم هذه الكلمة ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة من الأعمال التي هي سبب من أعظم الأسباب لدخول الجنة. ولذا كفار قريش كانوا موحدين، كانوا موحدين. ثم جاء عمرو بن لحي، انتبه لهذه القصة كيف افسد على الناس دينهم. وجاءه الشيطان في رؤيا، فقال الشيطان لأقوينهم اجمعين. يأتيهم بالرؤى، يأتيهم من ابواب الخير اكثر من ابواب الشر. فجاءوا في فرآه في رؤيا وقال هناك أصنام، وهي كانت في الجدة، وبسبب جهل عمرو بن لحي ما كان عنده علم، فدعا الناس إلى عبادته، نشرها بين قبائل العرب ودعا الناس إلى عبادتها، وبذلك الناس وقعوا في الشرك. وانتشر الشرك في جزيرة العرب بسبب من؟ عمرو بن لحي. وعبدت من دون الله، عبدت إلا أربع من قريش بقوا على دينهم وتمسكوا بدينهم، وعلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف استطاع الشيطان أن يفسد عليهم دينهم. لأن إذا وقعت في الشرك أين الخطر؟ لن تدخل الجنة أبدا، تخلد في النار ملايين السنين، تخلد الخلود ملايين السنين. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ما في عمل، مخلد في النار ومنصوص عليه في القرآن مثل الشرك. وما في عمل من أعظم الظلم ومن أعظم الفساد في الأرض هو الشرك بالله، كما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وهو ضد التوحيد، ضد التوحيد. ما جاءت آيات بذنب عظيم مثل الشرك بالله وهو ضد التوحيد. المعاصي والذنوب هي دون الشرك، وهي تحت المشيئة. هذه عقيدة السلف، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدة الأنبياء والرسل، وهذه عقيدة العلماء الربانيين، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الدين مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد. هذه عقيدتهم بالإجماع، بإجماع الرسل، أن التوحيد هو الذي يدخلك الجنة وإن كان عندك من الذنوب، وإن كان عندك من الذنوب. وحديث البطاقة يدل على هذا، أن جاء رجل ما معه إلا التوحيد وعنده ذنوب، ولما وضعت لا إله إلا الله وتوحيد في الميزان ووضعت القاسط بهن لا إله إلا الله، فإن التوحيد يغفر الذنوب. الإنسان لا يستخف بالتوحيد. وهناك دعوات مثل دعوات عمرو بن لحي يهونون من أمر التوحيد. الأنبياء كلهم القرآن من أول إلى آخر يأمرك بالتوحيد، من قول تعالى إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت يا الله، إلى سورة الناس قل أعوذ برب الناس أي أحتمي بك يا الله، كله تعلق بالله. وسبب تعاسة المسلمين بسبب الوعد عن التوحيد. لكن لما قريش عادت إلى التوحيد مع الأنصار أهل المدينة سادوا، صاروا سادة في الأرض، ما عندهم إلا الدعوة إلى التوحيد، يرفعون لا إله إلا الله في مشارق الأرض من فتوحات إلى فتوحات إلى أن وصلوا إلى الصين. شغلهم الشاغل القتال من أجل التوحيد، ويعلمون الناس التوحيد ويدعون الناس إلى التوحيد، فصاروا سادة في الأرض. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بما نصركم؟ لماذا يقاتلون؟ قاتلوا مشركي قريش. والله يذكرهم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قلة قليلة، لا عندكم لا عدة ولا عتاد ولا قريش، عنده المال والفرسان والمقاتلين والعدة والعتاد. فلقوهم بالإيمان والتوحيد، انتصروا عليهم وصاروا سادة في الأرض، ووصلوا إلى الأندلس، إلى أوروبا، فتحوا أوروبا وفتحوا بلاد السند والهند والصين يقاتلون من أجل التوحيد، فصارت لهم السيادة في الأرض. هذا هو سر قوة المسلمين. بينما غير الموحدين مستغل أكثر الدعوات من أجل الشهرة والمال والمناصب والرئاسة، هذا خلاف دعوة الرسل، يجمع الناس على الشرك وعلى البدع والضلال خلاف القرآن والسنة. اقرأ القرآن والسنة فهو الميدان الحق الذي يوزن فيه عقائد الناس وأعمال الناس وأقوال الناس. القرآن والسنة ليس الرأي والهوى، والله نهى عن الهوى. وأكثر هؤلاء الذي يدعون ولا يكون التوحيد هو أساس في دعوتهم، هؤلاء من أهل الضلال، هؤلاء من أهل الضلال، لأن خالفوا القرآن والسنة وخالفوا ما عليه سلف الأمة وخالفوا كذلك ما عليه الرسل، خالفوا ما عليه الرسل. والقرآن والسنة أعظم دليل على أن التوحيد هو أول واجب تتعلمه وتدعو إليه، بقول تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله أي توحيد الله، على بصيرة يعني على علم ليس على جهل، أنا ومن اتبعني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ينزه الله من الضد والنظير والشريك والند، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا دليل على أن الدعوة لابد تقوم. قل هذه السبيل أدعو إلى الله، هذه دليل صريح وواضح أنه يدعو إلى التوحيد على علم وبصيرة. أما هؤلاء الجماعات والفرق والأحزاب التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فتدعو إلى الضلال، وهي سبب هلاك الأمة وذلها وصغارها. فينبغي على العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون على الدين الحق الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، دين الحق. وقد يقول القائل نحن قلة، هذا ما هو دليل. الله يقول وقليل من عبادي الشكور، يبين الله بالقرآن أن القليل مع الأنبياء والرسل القليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. ما هو دليل؟ يقولك نحن كثرة، نحن جماعات كثيرة وأنت قليل، هذا ما هو دليل. هل هذا معيار بالقرآن والسنة؟ هذه شبهة من شبهة أهل الباطل والضلال، وهذه من شبهة إبليس لأغوينهم أجمعين. يلقي على ألسنة هؤلاء أهل الباطل وأهل الضلال أنكم قليلون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته لوحده، وكذلك الأنبياء إبراهيم كان يدعو لوحده، فهل هذا دليل أن إبراهيم ليس على الدين الصحيح؟ وقوم أكثرهم مشركين، وكذلك كانت قريش. ينبغي أن يتنبه لهذه الشبهة التي يلقيها أهل الضلال. إذا مت وأنت مشرك لن تدخل الجنة، اعلم هذا. لا ينفعك كثرة الصلاة والصوم والحج والصدق، لأن أساس هذه الأعمال التوحيد، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني يكون باطلا إذا أشركت، تكون صلاتك باطلة وصومك باطل وحجك باطل، لأن الشرك يبطل الأعمال، الشرك الأكبر يبطل الأعمال. هذا خطر جدا يا عبادة. وكذلك لن تنطق إذا كنت مشركا في القبر، من ربك أنت تشرك بالله؟ لا أدري، رأيت الناس يشركون فأشرك، ما عندك حجة من القرآن والسنة؟ أين حجة هؤلاء الذي يقول ها لا أدري؟ أين حجته؟ رأيت الناس، احتج للملائكة أنما اتبع الوحي، إنما اتبع ما عليه الناس من الضلال، من الضلال والانحراف والفساد العقدي. الله أعطانا هذه العقول لكي نتدبر القرآن والسنة، نتدبر الوحي. لهم عقول لا يفقهون بها، الله نافى لهم عقول، ولكن ما فائدة العقل إذا لا يفقه ولا يفهم؟ أوتوا علوما ولم يوتوا فهوما، في أناس أذكياء وعباقرة لكن يعبدون البقر والحجر والشجر، ما فائدة هذا العقل؟ أذكياء وعباقرة في أمور الدنيا ولكن جهلاء فيما خلق من أجله. فهذا خطر عظيم يا عباد الله، ينبغي على المسلم أن يتعلم ويتعلم ويتعلم التوحيد الليل والنهار حتى يفوز بالجنة، يفوز بالجنة. والله سبحانه وتعالى أنزل إبليس لمن أجل الصراع بينك وبين إبليس، إما تفوز بالتوحيد وتدخل الجنة وإما هو يقود عليك الشيطان وتشرك بالله وتدخل النار. Kemudian beliau mengatakan bahwa perkara ini adalah ikhtibar, ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mencipta kehidupan dan kematian untuk menguji terhadap kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan amalan yang terbaik itulah tauhid. Itulah tauhid. Harus memahami tauhid tersebut. Amalan-amalan yang mengantar kepada tauhid inilah yang merupakan sebab untuk memasukkan ke dalam surga. Untuk memasukkan ke dalam surga. Kemudian beliau menyebutkan bahwa orang-orang di masa dahulu, orang Arab ini dahulunya berada di atas tauhid. Kemudian datang Amr bin Luhai yang menjadikan manusia terjatuh dalam kesyirikan. Perhatikan hal ini. Ketika melihat dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Luhai ini dari berhala-berhala yang ada di Jeddah, maka Amr bin Luhai mengajak manusia untuk beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak dari orang-orang Arab, bahkan seluruh orang-orang Arab beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Dengan sebab itulah mereka terjatuh dalam kesyirikan. Kesyirikan ini tersebar di kalangan Arab disebabkan oleh Amr bin Luhai ini. Ia mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang pada waktu itu beribadah kepada selain Allah kecuali hanya 4 orang yang disebutkan berada di atas billah, agama tauhid, agama Ibrahim alaihissalam. Maka perhatikanlah hal ini. Perhatikan bagaimana syaitan berusaha dan mampu untuk menjadikan manusia menjauh dari agama ini, menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan, yang dengan sebab terjatuhnya dia dalam kesyirikan ini menjadi sebab dia kekal dalam api neraka. Jadi kekal dalam api neraka sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan pada selain Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Demikian pula wasiat Luqman, dan beliau menyebutkan bahwa kesyirikan ini adalah hal yang menjadikan seorang kekal di dalam api neraka. Dan ini secara tegas dalam Al-Quran menjelaskan hal ini. Dan tidak ada dari amalan yang lebih berbahaya dan lebih zalim melebihi dari kesyirikan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wasiat Luqman kepada putranya, dan beliau mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar yang merupakan lawan dari tauhid. Karena tidak ada dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang dosa yang besar melebihi dari dosa kesyirikan ini. Melebihi dari dosa kesyirikan ini merupakan lawan dari tauhid. Adapun maksiat dari dosa-dosa selain dari kesyirikan, maka ini berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah akidah yang benar bahwa dosa-dosa selain kesyirikan ini kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah pada para ulama, para nabi, akidah para rasul, pada para imam-imam, dari imam-imam kaum muslimin, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, seluruhnya adalah hal yang disepakati bahwa dosa selain dari kesyirikan dikembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan kesepakatan dari para rasul bahwa tauhid adalah perkara yang teragung. Perkara yang teragung, sepanjang seorang berada di atas tauhid, walaupun dia berada di, dia melakukan dari kesyirikan, maka sepanjang masih ada tauhid yang dia miliki, maka ini yang bisa menyelamatkannya. Dan dalil yang jelas menunjukkan hal ini adalah hadis tentang bitaqah, hadis tertutup yang bertuliskan la ilaha illallah, orang tersebut banyak dari dosa-dosanya, kemudian diletakkan dosa-dosanya pada salah satu neraca, kemudian pada salah satu timbangannya, kemudian yang satunya bertuliskan la bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah ini jauh lebih berat daripada dosa-dosa tersebut, jauh lebih berat dari dosa-dosa tersebut. Dan tauhid inilah yang menjadikan dosa-dosa bisa diampuni, bisa diampuni. Ya, maka seorang hendaknya berada di atas tauhid ini, tidak seperti yang dilakukan oleh Amr bin Luhai yang merendahkan tauhid, yang tidak mempelajari tauhid sehingga terjatuh dalam kesyirikan. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita melihat dari Al-Quran dari awal hingga akhir, ini semuanya tentang tauhid. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, sampai akhir dari Al-Quran surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Nabi Muhammad, saya berlindung pada Rabbun Nas, penguasa manusia, itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang menjadikan manusia mendapatkan keberuntungan dan kemajuan itu dengan tauhid. Itu dengan tauhid. Tatkala manusia kembali kepada tauhid, mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin dari berbagai negeri. Mereka bisa menguasai negeri-negeri yang dahulunya kafir dari berbagai belahan bumi, disebabkan karena tauhid. Tidak ada yang menjadikan mereka bisa seperti ini, bisa maju dan bisa menjadi pemimpin kecuali dengan tauhid ini. Dari berbagai belahan bumi, dari bagian timur maupun di bagian baratnya, mereka bisa menaklukkan negeri-negeri, dan peperangan ini dilakukan karena tauhid pula, karena menegakkan tauhid, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin, mengajarkan manusia kepada tauhid. Mereka menjadi teladan bagi manusia, dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan terhadap mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perang Badar yang jumlah kaum muslimin sedikit, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian pada perang Badar dan kalian dillah. Dillah artinya sedikit dan sangat berbeda dengan kekuatan orang-orang musyrikin pada waktu itu, yang memiliki harta, yang memiliki pasukan. Adapun kaum muslimin dari sisi kuantitas ini sedikit, tapi bisa mengalahkan orang-orang musyrikin, disebabkan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berada di atas tauhid. Kemudian dari masa ke masa, dari kaum muslimin setelahnya, mereka bisa menaklukkan Andalusia, Eropa, mereka bisa menguasai negeri-negeri yang lainnya, India dan berbagai belahan negeri yang lainnya, disebabkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah tauhid yang mereka lakukan. Karena dakwah tauhid yang mereka lakukan. Karena tidaklah ada kekuatan ini, kekuatan terhadap kaum muslimin kecuali karena perkara tauhid. Dan kebanyakan dari manusia, dakwah mereka adalah hanya mengejar dari harta, mengejar dunia, mengejar jabatan, kedudukan. Dan ini sangat berbeda dengan dakwah kepada tauhid. Dakwah-dakwah yang seperti ini, yang tujuannya terhadap dunia, ini berbeda dengan dakwah tauhid. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca sunnah Nabi SAW, kemudian timbang dengan dakwah-dakwah yang lainnya, maka terlihat bahwa dakwah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi SAW seluruhnya mengajak kepada tauhid, bukan terhadap akal-akal manusia, tetapi semuanya dengan dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang menyelisih hal ini, maka dakwah mereka ini dakwah terhadap kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari jalannya para rasul. Ini mereka adalah orang-orang yang sesat. Sementara Al-Quran dan Sunnah ini sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahwa perkara yang terwajib adalah berdakwah dan mengajarkan manusia kepada tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, inilah jalanku. Saya mengajak dengan jalan ini kepada Allah. Ala basiro, di atas basiro. Basiro maknanya ilmu. Mengajak kepada Allah, mengajak pada tauhid di atas ilmu. Ana wa manittabani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Karena Nabi SAW dan para pengikut beliau, ini mereka seluruhnya berada di atas dakwah tauhid, berada di atas dakwah tauhid dan memerangi perbuatan kesyirikan. Karena dalam kelanjutan ayat dikatakan, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk dari orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari perbuatan orang-orang musyrikin tersebut. Maka ini dalil yang sangat jelas, tegas terhadap pentingnya tauhid, berdakwah kepada tauhid di atas ilmu, di atas basirah. Ada pun kelompok-kelompok, golongan-golongan dari firqah-firqah, organisasi-organisasi yang tidak berada di atas dakwah ini, maka ini menyelisihi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berada di atas di penyimpangan. Maka hendaknya seorang memahami hal ini, senantiasa dakwah di atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki jalan kebenaran, jalan tauhid, sebab tauhid ini adalah hal yang dengannya diturunkan Alkitab, kitab-kitab yang terdahulu, demikian pula kitab Al-Quran. Dengan tauhid ini, jalan kebenaran ini, dengannya diutus para rasul. Tidak boleh seorang mengatakan bahwa kita sedikit, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Menunjukkan bahwa orang yang berada di atas kebenaran ini sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tuti aktsara min fil ard yudilluka an sabilillah, jika engkau mengikuti kebanyakan dari manusia, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Karena apa yang diucapkan oleh jamaah-jamaah, kelompok-kelompok Ketika mereka mengatakan kami jamaah-jamaah yang jumlahnya banyak, adapun kalian jumlahnya sedikit, ini dari syubhat, kerancuan yang dimunculkan oleh jamaah-jamaah tersebut dari syubhat-syubhat ahlul batin. Dan ini sebagaimana yang telah terwujud dari ucapan iblis ketika ingin menyesatkan manusia seluruhnya, kecuali orang-orang yang diberikan keikhlasan. Karenanya Nabi SAW memulai dakwah beliau dengan dakwah tauhid. Demikian pula pendahulu beliau Nabi Ibrahim alaihissalam memulai dakwah beliau dengan dakwah tauhid, padahal beliau seorang diri. Padahal beliau seorang diri. Kalau seandainya kebenaran diukur dengan banyaknya orang, maka tentunya akan dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan berada di atas kebenaran, karena beliau seorang diri. Karenanya kebenaran ini adalah dilihat dari dakwah kepada tauhid, bukan diukur dari banyaknya pengikutnya. Beliau mengatakan, perhatikanlah syubhat ini. Ini syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Dan ketahuilah bahwa seorang ketika tidak berada di atas tauhid, maka ibadah-ibadah yang dilakukan tidak bermanfaat baginya. Salat, sedekah, puasa, ini tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Jika engkau melakukan kesyirikan, wahai Nabi Muhammad, maka sungguh amalanmu akan terhapus. Puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ini akan terhapus disebabkan karena kesyirikan. Karena kesyirikan adalah yang menghancurkan amalan. Maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Dan ini pula yang akan dipertanyakan dalam alam kubur. Ketika ditanyakan, "Man rabbuk?" Siapa rabbmu? Maka seorang yang tidak berada di atas tauhid ini, dia hanya menjawab, "La adiri." Saya tidak tahu. Hanya mendengar manusia yang mengatakan seperti ini, sehingga saya pun mengucapkannya. Dia mengatakan, "Ha ha, la adiri. Ha ha, saya tidak tahu." Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat besar untuk kita. Itulah anugerah akal. Ya, akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, memikirkan dan mentadabburi kandungan dari wahyu tersebut, dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak digunakan seperti itu, apa faedah? Apa gunanya akal kalau begitu? Karenanya banyak terlihat dari orang yang abokori, orang yang jenius, namun dia jahil terhadap perkara yang dia dicipta dengannya, yaitu terhadap tauhid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hendaknya seseorang pelajari tauhid ini sepanjang malam dan siang. Semangat untuk mempelajari tauhid. Sebab tauhid ini dia yang menjadikan seorang selamat sehingga masuk ke dalam surga. Dan pertempuran antara iblis dan manusia ini letaknya pada tauhid. Kalau kita menang, bisa mengalahkan iblis, maka tempat kita adalah surga. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita yang kalah, iblis yang menang, maka tempat kita berada di neraka. Maka ini secara tegas menunjukkan pentingnya tauhid di dalam Al-Quran. كلمة ختامية، كلمة أو المحاضرة وقت الدرس نوقيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. والمغريات كثيرة، المغريات اليوم كثيرة، قد فسد الكثير، فسد الكثير ممن كان على دين الله سبحانه وتعالى. وإبليس يقول لأقوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الذي لا يتأثرون بهذه المغريات. الشهوات كثيرة والفتن كثيرة، ودعاة الفتن والضلال ما أكثرهم. وقد فسد من الموحدين، مع أنهم قلة قليلة ففسد منهم الكثير. فأنا أوصي إخواني أن يتمسكون بالتوحيد، أن يتمسك بالتوحيد ويتعلم التوحيد ويصبر، ولا يقتر بهذه الشهوات وبهذه الأموال. أهل الضلال عندهم من الأموال، ودعاة الضلال عندهم من الأموال ما لا عند الموحدين، فيغرونهم بهذه الأموال التي تفسد عليهم دينهم. وهذا الدين هو سبب سعادتك في الدنيا وسبب سعادتك في الآخرة. فالشيطان اليوم يفسد على الناس دينهم عن طريق دعاة الضلال، من الصوفية ومن التبليغ ومن الإخوان ومن الرافضة وغيرهم. ففسد، ترك الناس دينهم من أجل بسبب الفقر وبسبب محبة الدنيا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا بذكر الله وعالم ومتعلم. ويقول الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. فلا بد المسلم أن يصبر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني وحد الله واعبد الله حتى يأتيك الموت. ولا تترك التوحيد من أجل ملذات الدنيا أو المناصب أو الشهوات، لن ينفعك في القبر ولا في الآخرة إلا التوحيد، فهو مفتاح الجنة. فإنك تتعيش حياة خالدة ملايين السنين في الجنة من أجل التوحيد، من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. يعطيك عطاء عظيم لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سيعوضك عن الدنيا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالإنسان يصبر حتى يأتيه الموت. ولذا الشيطان يقول للإمام أحمد إمام أهل السنة، ماذا يقول له؟ لقد فزت يا أحمد، يعني انتصرت عليه، ما استطاع أن يقويه ويفسد عليه دينه، لأنه يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة. فيقول الإمام: بعد حتى تخرج الروح، إذا خرجت وهو على التوحيد والسنة فقد فات. ولذا انظر تأمل، هذا الإمام لم يغتر، الغرور خروج. لا تغتر بما عندك من التوحيد وتتشمت بهؤلاء الذين ضلوا عن السبيل، تدعو لهم بالهداية والصلاح، وأن تدعو إلى التوحيد وتتمسك بالتوحيد، وتعلم أبناؤك التوحيد، وتعلم أهلك، وتعلم آبائكم وأمهاتكم، وتعلم أقاربكم وأرحامكم التوحيد حتى ينتشر. ولك أجور عظيمة، الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له أجور، من تبعه لا ينقص من أجوره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من أوزار لا ينقص من أوزارهم شيئا. فإما أن تكون داعية إلى الهدى والتوحيد والسنة، وإما تكون داعية إلى الشرك والبدع والضلال والخرافة. فاصبر، هذه وصيتي لكم. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد، اصبر على هذا المنهج الحق، وهو منهج الموحدين ومنهج أهل السنة ومنهج المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم الفائزون. ولذا إبليس أنه ليهتنه لما الإنسان يكون على التوحيد والسنة، هذا انتصار. لكن كثير من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. انتبه، تعمل بعمل أهل الجنة وما يتبقى من حياتك إلا القليل، ثم تنتكت وتعمل بعمل أهل النار، ولو تبقى إلا سنة أو سنتين وتموت على أعمال أهل النار. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم كما بقي. كما بوب البخاري باب الأعمال بالخواتيم، باب الأعمال بالخواتيم، يعني بما يختم لك. فادعو الله دائما أولا أن يثبتك على هذا الدين، لأنه ضل الكثير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ورأينا بأعيننا وأننا نخاف من سوء الخاتم، رأينا أناس كانوا من سيرة طلاب العلم فقد فسد دينهم بسبب المال، وتركوا أعظم الأسباب التي تدخلهم الجنة، العلم والدعوة والتوحيد، وذهبوا مع أهل الضلال. الإنسان يكون على حذر، كل الحذر، أن يترك دعوة التوحيد ودعوة السنة بسبب هذه الدنيا الفانية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يحسن لنا الختام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau menyebutkan bahwa saya mengakhiri ceramah ini dari materi ini dengan menyebutkan betapa berbahayanya perkara-perkara yang bisa memalingkan dari tauhid tersebut. Banyak dari orang-orang yang dahulunya berada di atas tauhid, namun bisa berada di atas kesyirikan karena perkara yang memalingkan ini. Ini perkara-perkara yang memalingkan ini dari syahwat terhadap dunia, dari harta, dari penyeru-penyeru terhadap fitnah, dai-dai yang mengajak kepada kebatilan. Mereka adalah fitnah dalam perkara ini. Maka mereka memfitnah dari orang-orang yang bertauhid. Padahal orang-orang yang bertauhid ini, orang-orang yang berada di atas kebenaran ini, jumlah mereka sedikit. Ditambah lagi dengan seruan dari dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan ini. Maka beliau memberikan wasiat. Beliau mengatakan, saya wasiatkan kepada kalian untuk berpegang teguh di atas tauhid, berpegang teguh di atas sunnah. Ya, sabarlah di atas perkara tersebut. Jangan mengikuti dari ajakan-ajakan orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, orang-orang yang menyeru kepada kebatilan. Hendaknya kalian berada di atas ya tauhid dan mengajak terhadap ya tauhid ini. Ya, jangan merusak amalan-amalan kalian dengan perkara-perkara yang bisa memalingkan ini. Padahal tauhid adalah sebab keberuntungan di dunia dan sebab keberuntungan di akhirat. Karena di hari-hari ini terlihat syaitan berusaha memalingkan manusia dari jalan adanya da'i-da'i yang mengajak kepada lawan tauhid, dari kelompok-kelompok yang mengajak kepada lawan dari tauhid tersebut, dari orang-orang sufi, dari rafidah syiah, dan kelompok-kelompok yang lainnya yang mereka memiliki harta sehingga dengan harta ini mereka memalingkan manusia dari dakwah terhadap tauhid tersebut. Mereka memalingkan manusia dari dakwah tauhid ini dengan apa yang mereka miliki dari perkara dunia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia ini terlaknat, dunia ini terlaknat kecuali zikir kepada Allah. Maka harus ada kesabaran. Ya, harus ada kesabaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Maksudnya sampai datang kepadamu ya, kematian. Terus menerus beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan membuang tauhid ini karena perkara dunia tersebut. Yang hal tersebut dari perkara dunia, harta maupun yang lainnya, ya, tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ya, akan bermanfaat nantinya adalah tauhid ini. Padahal negeri akhirat ini adalah ya, negeri kekal yang kita tinggal di dalamnya ya, selama-lamanya. Maka hendaknya engkau berpegang teguh di atas hal ini dan memahami bahaya dari perkara ini ketika meninggalkan tauhid ya, tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di surga dari sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dari kenikmatan, dan tidak pernah terlintas pada pikiran. Ini yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat nanti, yang tentunya kita dapatkan ya dengan tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Maka bersabarlah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang bersabar pahala mereka tanpa batas, tanpa batas. Ya, karenanya bersabarlah ya, sampai datang kematian, beribadah dan berada di atas tauhid. Imam Ahmad rahimahullah taala ketika datang kematian pada beliau, dekati ajal beliau, iblis datang kepadanya mengatakan bahwa engkau ya, telah menang. Ini godaan iblis terhadap Imam Ahmad rahimahullah taala, karena iblis mengetahui bahwa Imam Ahmad ya, susah dikalahkan dengan dakwah tauhid ini, dengan dakwah beliau kepada tauhid dan kesabaran beliau terhadap tauhid. Maka perhatikanlah ya, kisah ini, kisah dari apa yang terjadi dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Ikaranya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, kita minta kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada mereka, dan kita pun senantiasa berpegang teguh di atas tauhid, mempelajari dan mengajarkan tauhid ini. Kita ajarkan kepada anak-anak kita tauhid, keluarga kita tauhid, ayah-ayah kita kita ajari tauhid, ibu-ibu kita kita ajari tauhid, dan seluruh dari kerabat kita kita ajarkan mereka ya tauhid. Ya, sebab dengan pengajaran kita terhadap tauhid ini, pengajaran kita kepada mereka, kita mendapatkan pahala. Pahala dari pengajaran kita, dan orang yang menunjuki kebaikan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang beramal dari kebaikan tersebut, tanpa mengurangi dari pahala orang-orang yang beramal dengan kebaikan tersebut. Sebagaimana orang yang mengajak kepada kejelekan dia mendapatkan dosa semisal dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain dengan sebab dia, tanpa mengurangi ya dosa-dosa mereka. Jika di sini pentingnya untuk mengajak kepada ya tauhid dan bersabar di atas ya tersebut, di atas hal tersebut. Ya, kita mengajak kepada ya tauhid yang kita lakukan, karenanya yang ada dari dakwah ini ya hanya dua. Apakah dakwah terhadap tauhid, dan ini adalah ya keberuntungan, atau dakwah terhadap kesesatan, dan ini adalah ya kejelekan. Maka bersabarlah ya sampai ya datang kematian. Maka ini boleh mengatakan wasiat saya kepada kalian untuk berpegang teguh di atas ya hal ini. Bersabarlah di atas manhaj yang benar ini, karena orang yang bersabar itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Akan tetapi ya sebagian manusia, banyak di antara manusia kadang beramal dengan amalan kebaikan, namun mengakhiri dari hidupnya dengan amalan yang jelek. Kadang beramal dengan amalan penduduk surga, namun diakhiri dari kehidupannya dengan amalan penduduk neraka, sehingga dia masuk ke dalam neraka tersebut. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab tentang hal ini, babu al-a'malu bil khawatim, bab amalan-amalan itu dilihat dari akhirnya. Amalan-amalan dilihat dari ya tauhid, dilihat dari akhir, dilihat dari akhirnya. Ya, seorang sampai akhir hidupnya berada di atas tauhid dan bersabar di atas ya tauhid ini, bersabar di atas agama ini, ya, sebab telah sesat banyak dari manusia, menyimpang banyak dari manusia. Beliau katakan, ya, kami melihat dengan mata kepala saya sendiri dari orang-orang yang ketika di akhir hidupnya ya su'ul khatimah, ditutup dengan hal yang jelek. Kami melihat dari orang-orang yang dahulunya memiliki din agama, bahkan termasuk orang-orang yang terpilih dari penuntut ilmu, pilihan dari penuntut ilmu, namun berselang waktu demi waktu tiba-tiba berjalan dengan ahlul dalal, orang-orang yang menyimpang. Maka hati-hatilah dari perkara ini, hati-hati dari perkara ini, hati-hati jangan sampai meninggalkan tauhid, meninggalkan dakwah kepada sunnah karena perkara dunia. Padahal dunia ini adalah al-fani, sesuatu yang akan binasa, akan sirna nantinya. Yang akan kita tuju adalah negeri akhirat. Kemudian beliau mengakhiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa kokoh dan berpegang teguh di atas petunjuk, berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas tauhid. Dan beliau mengakhiri dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin akhir dari apa yang beliau sebutkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sebutkan dan nasihatkan memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.